Poleng Sari Putra. PSP. PSP, matur suwun sangat. PSP Community, makasih atensinya semuanya. Satu tembang sudah, yang pertama dari saya bareng Nyupalapa. Kali ini yang kedua kalinya. Masih saya bikiskan spesial buat PSP Community. Thank you. tapi duitnya sih oke. PSP Community. Community, terima kasih. Terima kasih ya mas. Biasa ya, terima kasih. Matur nuwun. Sabar ya Om Bang, pemain rajungan semuanya. Oh, ini juragan, bos-bos rajungan muda. Oh, iya. Kalau di sini kalau ditulis itu terkenalnya rajungan.